Konsultasi Syariah. Salat Asar gaya munafik. Pertanyaan. Di beberapa masjid kampus, kadang ada beberapa orang, entah mahasiswa atau karyawan, yang salat Asar sekian menit sebelum Maghrib. Bahkan di musala bandara, saya pernah lihat ada yang salat Asar 10 menit sebelum Maghrib. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Itulah sholat orang munafik, sengaja menunda-nunda sholat asar sampai mendekati maghrib. Sholat asar memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena sholat asar termasuk bentuk zikir mengingat Allah di waktu sore. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Setelah Allah memerintahkan untuk menjaga semua sholat, Allah perintahkan untuk menjaga sholat wusta. Perintah itu Allah sendirikan menunjukkan adanya penekanan untuk sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar, menurut pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in, serta pendapat mayoritas ahli hadis. Ibnu Katsir menyebutkan, ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Abdullah bin Amr, Samurah bin Jundub, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, serta pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah, menurut riwayat yang sahih dari mereka. Karena itu, sangat ditekankan agar sholat asar dikerjakan di awal waktu, dan ini bagian dari upaya menjaga sholat asar. Batas waktu sholat asar. Dalam sholat, ada batas awal dan batas akhir. Batas awal sholat asar adalah ketika panjang bayangan sama dengan tinggi bendanya. Sementara batas akhir sholat asar ada dua. Satu, batas ikhtiari. Batas ikhtiari adalah batas di mana orang dibolehkan untuk melakukan sholat asar dari sejak masuk waktu sampai masuk batas ikhtiari. Dalam arti, ketika dia melakukan sholat di rentang itu, dia tidak dianggap berdosa. Batas ikhtiari sholat asar adalah sesaat sebelum matahari menguning. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, waktu asar selama matahari belum menguning. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Batas doruri. Batas doruri artinya rentang waktu di mana jika ada seseorang yang melakukan sholat asar di waktu itu, maka dia berdosa kecuali dalam kondisi darurat atau ada udur. Batas waktu doruri dimulai sejak matahari menguning sampai matahari terbenam. Dalilnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mendapat satu rakaat ketika sholat asar sebelum matahari terbenam, dia dianggap telah mendapatkan sholat asar, atau sholat asarnya sah. Hadis riwayat Muslim. Sholat di waktu doruri tanpa udur. Jika ada orang yang sholat di waktu doruri tanpa udur, maka dia berdosa, meskipun sholatnya sah. Dia berdosa karena telah meremehkan sholat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, itu sholatnya orang munafik. Duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat, dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kami ingatkan agar setiap muslim berusaha menjaga sholat asar di awal waktu, dan jangan sampai menunda sholat asar hingga matahari telah menguning atau bahkan mendekati waktu terbenam tanpa alasan yang dibenarkan. Tentu kita tidak ingin dikategorikan seperti orang munafik. Demikian, Allahu A'lam.